Apakah fatwa Syekh Al-Albani tentang Pilpres Aljazair juga bisa diterapkan dengan kasus Pilgub DKI dengan alasan darurat? Tidak bisa. Harus meminta saran para masyayikh. Di antara sebab penyimpangan, ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Di antara sebab penyimpangan, menerapkan sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah fatwa ulama berkenaan tentang sebuah fitnah, kemudian langsung dia terapkan kepada fitnah yang lainnya yang dianggap serupa tanpa bimbingan ulama. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazbul. Hafizahullah, beliau punya kitab kecil ya, risalah kecil yang intinya kaidah-kaidah dalam memahami dalil-dalil tentang masalah fitnah. Di antara poinnya adalah tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengambil sebuah ayat atau sebuah hadis tentang sebuah fitnah lalu dia terapkan untuk sebuah fitnah yang ada di zamannya dia tanpa bimbingan para ulama. Yang semacam ini harus ditanyakan khusus kepada para ulama. Tidak bisa kemudian antum menggunakan fatwa-fatwa para ulama apalagi kasusnya di masa-masa yang telah lalu tanpa bimbingan ulama. Ketika para ulama sekarang mengkaji, ya sama dengan sebelumnya, silakan kita bergerak. Oh enggak, beda. Yang ini jangan. Ya sudah. Difahami, Fan, ya? Difahami. Jadi kalau fatwa ulama itu, fatwa yang sifatnya umum lafadznya, itu bisa digunakan untuk yang semisal. Tapi kalau fatwa ulama terkait dengan kondisi tertentu, kasuistik ya, itu enggak bisa kamu terapkan dalam kasus yang lain, harus dengan bimbingan para ulama lebih khusus. Terlebih para klasikum, para kasus Aljazair kemarin, para ulama tidak satu kalimat. Tidak satu kata. Terkait dengan yang ini membolehkan, ada juga ulama yang tidak membolehkan. Dengan kasus yang sama tadi. Apalagi seperti itu, maka tidak boleh menerapkannya untuk kasus sekarang ini. Boleh, tapi harus dengan bimbingan para ulama. Kamu sampaikan kasusnya kita di sini. Seperti ini, begini, begini, begini. Kita dapat fatwanya Syekh Fulan, begini, begini. Apakah bisa diterapkan? Sama begitu. Ulama yang menjawab. Kalau mereka mengatakan, ya sama, silakan. Oh jangan, nah sama. Jangan. Jadi jangan berani, jangan lancang. Wallahu ta'ala alam bisawab.